Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga dimulai dari halaman 105. Kitab Adab Berkasih-Kasihan, Persaudaraan, Persahabatan, dan pergaulan dengan segala jenis manusia. Bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Setengah dari tanda-tanda kebenaran, keikhlasan, dan kesempurnaan setia, ialah bahwa engkau merasa sangat gundah berpisah, dan liarnya tabiat dari sebab-sebab perpisahan, sebagaimana tersebut pada sekuntum syair. Aku peroleh segala malapetaka yang terjadi sembarang waktu, semuanya mudah saja, selain berpisah dengan teman-temanku. Ibnu Uyainah menyanyikan madah ini dan berkata, sesungguhnya telah aku kenal beberapa kaum yang aku telah berpisah dengan mereka semenjak 30 tahun. Tidak terkhayal kepadaku bahwa kesedihan berpisah dengan mereka telah hilang dari kalbuku. Dan setengah dari kesetiaan, ialah bahwa ia tidak memperdengarkan segala apa yang disampaikan orang kepada temannya. Lebih-lebih orang yang pada mulanya melahirkan bahwa ia cinta kasih kepada temannya, agar ia tidak kena tuduhan. Kemudian ia mengemukakan kata-kata dengan tiba-tiba dan membawa dari teman kata-kata yang menusukkan jantung. Yang demikian adalah termasuk daya upaya yang halus dalam pemukulan kepada teman. Barang siapa tiada menjaga daripadanya, niscaya tidaklah sekali-kali kekal kesayangan di antaranya. Seorang berkata kepada ahli hikmah, sesungguhnya aku datang kemari ingin meminang kesayangan Tuhan. Ahli hikmat itu menjawab, jikalau engkau jadikan emas kawinnya tiga, niscaya aku laksanakan. Orang itu bertanya, apakah yang tiga itu? Ahli hikmat tadi menjawab, jangan engkau perdengarkan kepadaku apa yang disampaikan orang. Jangan engkau menyalahi aku pada sesuatu urusan. Dan jangan engkau sampaikan kepadaku berita yang tidak terang. Dan setengah dari kesetiaan, ialah tiada berteman dengan musuh teman sendiri. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, apabila temanmu mentaati musuhmu, maka keduanya telah bersekutu memusuhi kamu. Hak ke-8, meringankan, meninggalkan yang berat kepada diri sendiri atau at-takalluf dan yang memberatkan kepada orang lain atau at-taklif. Yang demikian ialah bahwa tidak memberatkan kepada teman apa yang sukar kepadanya, tetapi menyenangkan hati teman dengan membantu segala kepentingan dan keperluannya, dan menghiburnya dengan tidak memikulkan sesuatu kepadanya tugas-tugasnya, maka tidaklah mengambil dari teman, dari kemegahan dan hartanya, dan tidak memberatkan teman untuk merendahkan diri kepadanya, mencari yang hilang dari hal ihwal, dan menegakkan hak-haknya. Tetapi ia tidak bermaksud dengan berkasih sayang dengan teman itu selain Allah Ta'ala. Karena mengharap barokah dengan doa teman, senang hati dengan bertemu teman, memperoleh pertolongan dengan teman untuk agama, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menegakkan segala hak teman dan menanggung perbelanjaan teman. Setengah mereka berkata, barang siapa menghendaki dari kawan-kawannya apa yang tiada dikehendaki mereka, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepada mereka. Dan barang siapa menghendaki dari mereka seperti apa yang dikehendaki mereka, maka sesungguhnya ia telah memayahkan mereka. Dan barang siapa yang tiada menghendaki, maka ia adalah orang yang berbuat keutamaan kepada mereka. Setengah ahli hikmat berkata, barang siapa menjadikan dirinya kepada teman-temannya di atas dari kesanggupannya, niscaya ia berdosa dan teman-teman itu pun berdosa. Barang siapa menjadikan dirinya menurut kesanggupannya, niscaya ia payah dan memayahkan teman-temannya. Dan barang siapa menjadikan dirinya kurang dari kesanggupannya, niscaya ia selamat dan teman-teman pun selamat. Dan kesempurnaan peringanan ialah dengan melipatkan tikar permadani pemberatan, sehingga ia tidak malu dari teman pada apa yang ia tidak malu dari dirinya sendiri. Al-Junayd berkata, tidaklah berteman dua orang fillah, lalu merasa liar salah seorang daripada keduanya dari temannya, atau merasa malu, kecuali karena sesuatu sebab pada salah seorang dari keduanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang jahat dari teman-teman ialah orang yang memberatkan dirinya untuk kamu, orang yang memerlukan kamu kepada berlemah lembut, dan orang yang membawa kamu kepada meminta maaf. Al-Hudayl berkata, sesungguhnya manusia putus memutuskan hubungan dengan sebab memberatkan teman. Seorang dari mereka berziarah kepada temannya, lalu merasa berat untuk temannya itu. Maka yang demikian memutuskan dia dari teman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang mukmin itu saudara orang mukmin. Tiada memperoleh ghanimah atau harta rampasan daripadanya, dan tiada merasa malu kepadanya. Al-Junayd berkata, aku berteman dengan 4 tingkat dari golongan ini, masing-masing tingkat 30 orang. Hafiz al-Muhasibi dan tingkatnya, Hasan al-Masuhi dan tingkatnya, Sariyah al-Subti dan tingkatnya, dan Ibnu Quraibi dan tingkatnya. Maka tidaklah berteman dua orang fillah, dan salah seorang dari keduanya merasa malu kepada temannya, atau hatinya merasa liar, kecuali karena sesuatu sebab pada salah seorang dari keduanya. Ada yang bertanya kepada setengah mereka, siapakah yang kami berteman? Lalu yang ditanyakan itu menjawab, orang yang mengharapkan daripada engkau pikulan yang memberatkan dan gugur antara kedua, antara engkau dan dia, perbelanjaan menjagakan diri. Ja'far bin Muhammad As-Shiddiq radhiyallahu anhu berkata, yang terberat teman-temanku di atas diriku ialah orang yang memberatkan diri untukku dan aku menjaga diri daripadanya. Dan yang teringan mereka di atas kalbuku ialah orang di mana aku bersama dia sebagaimana aku berada seorang diri. Sebagian orang sufi berkata, janganlah engkau bergaul dengan manusia selain orang yang tidak bertambah engkau padanya dengan kebajikan, dan engkau tidak berkurang padanya dengan dosa. Adalah yang demikian itu bagi engkau dan atas engkau, dan engkau padanya sama. Sesungguhnya ia mengatakan ini karena dengan demikian ia terlepas daripada keadaan yang memberatkan dan yang menjagakan diri. Kalau tidak demikian, maka karakter manusia membawa kepada menjaga diri daripada teman, apabila diketahuinya bahwa yang demikian akan mengurangkan padanya. Setengah mereka berkata, hendaklah kamu dengan anak-anak dunia itu dengan adab sopan. dengan anak-anak akhirat, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan orang arifin atau orang-orang yang berilmu ma'rifah, bagaimana yang kamu kehendaki? Yang lain berkata, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang mengajak engkau bertaubat apabila engkau berdosa, dan memberi maaf kepada engkau apabila engkau berbuat kejahatan, menanggung perbelanjaan engkau dan mencukupkan akan engkau oleh perbelanjaannya sendiri. Yang mengatakan di atas ini telah menyempitkan jalan persaudaraan kepada manusia. Dan tidaklah persoalannya seperti yang demikian. Tetapi diyugialah bahwa mengadakan persaudaraan tiap-tiap orang yang beragama, berakal, dan bercita-cita menegakkan syarat-syarat tersebut. Dan tidak memberatkan orang lain dengan syarat-syarat itu, sehingga banyaklah temannya. Karena dengan demikian, adalah ia bersaudara fillah. Kalau tidak demikian, niscaya adalah persaudaranya itu untuk kebaikan dirinya sendiri saja. Dan karena itulah seorang laki-laki bertanya kepada Al-Junaid, sesungguhnya telah sukarlah teman pada masa ini. Manakah temanku pada jalan Allah? Fillah. Al-Junaid berpaling dari orang itu, sehingga orang itu mengulanginya 3 kali. Maka tatkala telah banyak kali diulanginya, lalu Al-Junaid berkata kepada orang itu, jikalau engkau menghendaki teman yang mencukupkan akan engkau perbelanjaan engkau dan yang menanggung kesakitan engkau, maka demi umurku ini adalah sedikit. Dan jikalau engkau menghendaki teman fillah, di mana engkau menanggung perbelanjaannya dan engkau bersabar atas kesakitan yang dibuatnya, maka padaku segolongan orang yang akan aku perkenalkan mereka bagimu. Maka laki-laki itu diam. Ketahuilah kiranya bahwa manusia itu 3. Seorang yang engkau memperoleh manfaat berteman dengan dia, seorang yang engkau sanggup mendatangkan manfaat kepadanya, dan engkau tiada memperoleh mudarat dengan dia, tetapi juga engkau tiada memperoleh manfaat daripadanya. Dan seorang yang engkau tiada sanggup pula mendatangkan manfaat kepadanya, dan engkau memperoleh mudarat daripadanya. Itulah orang dungu atau orang jahat budi. Maka yang ketiga ini, seyogyanya engkau menjauhinya. Adapun yang kedua, maka jangan engkau menjauhinya, karena engkau memperoleh manfaat di akhirat dengan syafaat dan doanya, dan dengan pahala engkau berdiri berbuat dengan sebabnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa alaihissalam, jikalau engkau taat kepadaku, maka alangkah banyaknya temanmu. Artinya, jikalau engkau menolong mereka, menanggung yang tidak enak dari mereka, dan tiada engkau dengki kepada mereka, setengah mereka berkata, aku berteman dengan manusia selama 50 tahun. Maka tidaklah terjadi di antara aku dan mereka perselisihan. Sesungguhnya adalah aku bersama mereka di atas tanggungan diriku. Dan orang yang ini sifatnya, maka banyaklah temannya. Sebagian dari peringanan dan meninggalkan at-takalluf ialah bahwa tiada mendatangkan halangan dalam ibadah-ibadah sunnah. Dan ada segolongan kaum sufi berteman di atas syarat-syarat persamaan di antara 4 arti. Jikalau salah seorang mereka makan siang seluruhnya, niscaya tidaklah temannya itu berkata, puasalah. Dan jikalau ia berpuasa untuk masa seluruhnya, niscaya temannya tidak mengatakan kepadanya, berbukalah. Dan jikalau ia tidur malam seluruhnya, niscaya temannya tidak mengatakan kepadanya, bangunlah mengerjakan sholat malam. Dan bagi orang yang mengerjakan sholat malam seluruhnya, niscaya temannya tiada mengatakan kepadanya, tidurlah. Dan bersamaanlah hal ikhwannya pada teman dengan tiada tambahan dan kekurangan. Karena yang demikian itu jikalau berlebih kurang, niscaya sudah pasti tabiat diri menggerakkan kepada riya dan penjagaan diri. Sesungguhnya ada yang mengatakan, barang siapa gugur atau tidak ada pemberatannya, niscaya kekalah kejinaan hatinya. Dan barang siapa ringan pembelanjaannya, niscaya kekalah kekasih sayangannya. Setengah sahabat berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang berbuat pemberatan atau mutakallifin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku adalah merasa terlepas atau bebas daripada at-takalluf. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dan Az-Zubair bin Awan. Setengah mereka berkata, apabila diperbuat seorang pada rumah temannya empat perkara, maka sesungguhnya telah sempurnalah kejinakan hatinya dengan teman itu. Apabila ia makan padanya, ia masuk kamar tempat buang air, ia mengerjakan salat, dan tidur di rumah teman itu. Lalu diterangkan yang demikian kepada setengah syekh atau guru-guru. Maka beliau itu menjawab, masih ada yang kelima, yaitu ia datang bersama istrinya ke rumah temannya dan disetubuhinya istrinya di situ. Karena rumah itu diperbuatnya untuk melakukan dengan tersembunyi hal-hal yang lima tadi. Kalau bukan yang demikian, maka masjid-masjid adalah lebih menyenangkan hati orang-orang yang beribadah. Apabila telah diperbuat yang lima tadi, maka sesungguhnya telah sempurnalah persaudaraan. Terangkatlah malu dan teguhlah kelapangan dada. Dan ucapan orang Arab pada bersalaman mereka menunjukkan kepada yang demikian. Karena salah seorang dari mereka mengatakan kepada temannya, marhaban wa ahlan wa sahlan. Artinya, bagimu pada kami marhab, yaitu kelapangan hati dan tempat. Dan bagimu pada kami kekeluargaan, di mana engkau merasa kejinaan hati dengan kekeluargaan itu, tanpa berkeliaran hati bagimu dari kami. Dan bagimu pada kami kemudahan pada yang demikian. Itu semuanya. Artinya, tiada sukar bagimu sesuatu pada kami dari apa yang engkau kehendaki. Marhaban wa ahlan wa sahlan, artinya yang asli masing-masing adalah marhaban, itu artinya lapang luas. Ahlan, keluarga atau family. Sahlan, mudah, tidak sukar. Catatan dari penerjemah. Dan tiada sempurnalah peringanan dan meninggalkan at-takalluf itu kecuali dengan memandang diri sendiri kurang dari temannya. Membaikkan sangka kepada mereka dan memburukkan sangka kepada diri sendiri. Apabila ia melihat mereka lebih baik dari dirinya sendiri, maka pada ketika itu ia adalah lebih baik dari mereka. Abu Muawiyah Al-Aswad berkata, teman-temanku semuanya adalah lebih baik dariku. Lalu orang bertanya kepadanya, bagaimanakah maka begitu? Ia menjawab, semua mereka memandang bahwa aku mempunyai keutamaan atau kelebihan daripadanya. Dan siapa yang melebihkan aku dari dirinya, maka dia adalah lebih baik daripadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu di atas agama temannya. Dan tak ada kebajikan pada persahabatan dengan orang yang tiada melihat bagi engkau seperti apa yang engkau lihat baginya. Diriwayatkan Ibnu Uda dari Anas. Inilah derajat yang sekurang-kurangnya, yaitu memandang dengan mata persamaan dan kesempurnaan pada melihat keutamaan teman. Dan karena itulah, Sufyan berkata, apabila dikatakan kepadamu, hai orang jahat, lalu kamu marah, maka kamu itu orang jahat. Artinya, seyogyalah engkau beritikad dan yang demikian itu pada diri engkau untuk selama-lamanya. Dan akan datang bentuk yang demikian pada kitab takabbur dan kebanggaan diri. Sesungguhnya ada orang bermadah tentang arti merendahkan diri dan melihat kelebihan teman dengan beberapa kuntum syair. Hinakanlah diri pada orang kalau engkau menghinakan diri padanya. Maka dia memandang itu keutamaan, bukan karena bebalan. Kesampingkanlah bersahabat dengan orang yang selalu memandang dirinya lebih derajat dari teman-teman itu. Yang lain bermadah pula. Berapa banyak teman yang aku kenal sebagai teman lebih beruntung daripada teman lama. Kawan yang aku lihat di jalan padaku menjadi teman yang hakiki. Manakala ia melihat kelebihan bagi dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia telah menghinakan temannya. Dan ini pada umumnya kaum muslimin itu tercela. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah jahat orang mukmin bahwa ia menghina saudaranya muslim. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan setengah dari kesempurnaan kelapangan dada dan meninggalkan at-takalluf ialah bahwa ia bermusyawarah dengan teman-temannya pada semua yang dimaksudkannya. Dan diterimanya petunjuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, Fasyarihum fil amr. Artinya, dan adakanlah musyawarah dengan mereka dalam beberapa urusan. Surat Ali Imran ayat 159. Dan siyogialah tidak menyembunyikan pada teman-teman sesuatu dari rahasianya, sebagaimana diriwayatkan, bahwa Yakub bin Akhi Ma'ruf berkata, telah datang Aswad bin Salim kepada Ami Ma'ruf. Dan Aswad telah bersaudara dengan dia, lalu berkata, bahwa Bisir bin Harith ingin bersaudara dengan kamu. Ia malu mengatakan demikian itu kepadamu. Ia mengutuskan aku kepadamu, meminta supaya kamu mengingkatkan persaudaraan di antara kamu dan dia. Ia akan menguji dan berpegang dengan persaudaraan itu. Hanya ia mensyaratkan kepada persaudaraan itu syarat-syarat. Di mana ia tidak suka bahwa ia menjadi terkena dengan demikian. Dan tidak ada di antara engkau dan dia kunjung mengunjungi dan jumpa menjumpai. Karena ia tidak suka banyak perjumpaan. Lalu Ma'ruf menjawab, adapun aku ini, jika bersaudara dengan seseorang, maka aku tiada suka berpisah dengan dia malam dan siang. Dan aku mengunjunginya setiap waktu dan mengutamakan di atas diriku sendiri dari segala hal. Kemudian Ma'ruf menerangkan tentang keutamaan persaudaraan dan berkasih-kasihan pada jalan Allah atau fillah. Beberapa hadis yang banyak, kemudian beliau mengatakan dalam hadis-hadis itu, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mempersaudarakan atau mengambil teman akan Ali, lalu beliau berkongsi dengan Ali pada ilmu pengetahuan. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Ali. Beliau membagikan dengan Ali tentang badan. Diriwayatkan Muslim dari Jabir. Beliau mengawinkan dengan Ali putrinya yang utama dan yang lebih dicintainya di antara putri-putrinya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ali. Dan beliau tentukan kepada Ali yang demikian karena persaudaraan itu. Aku mengangkat engkau sebagai saksi bahwa aku telah mengikatkan persaudaraan antaraku dan dia. Dalam atau Bisir bin Al-Has. Dan aku ikatkan persaudaraannya pada jalan Allah, fillah, karena pesanan yang engkau bawa dan karena permintaannya bahwa tidak akan menziarahi kepadaku kalau ia tidak suka demikian. Tetapi aku akan berziarah kepadanya manakala aku menginginkannya. Dan suruhlah ia menjumpai aku pada tempat-tempat yang kami dapat bertemu di tempat-tempat itu. Dan suruhlah dia bahwa ia tidak akan menyembunyikan kepadaku sesuatu tentang keadaannya. Dan bahwa ia akan memperlihatkan kepadaku semua hal ihwalnya. Maka Aswad bin Salim menceritakan kepada Bisir yang demikian itu. Bisir setuju dan merasa gembira dengan berita tersebut. Inilah kumpulan hak-hak persahabatan. Dan telah kami sebutkan sekali secara tidak terperinci dan sekali secara terperinci. Dan yang demikian itu tidak akan sempurna kecuali dengan atas diri engkau bagi teman-teman. Dan tidaklah bagi diri engkau atas pundak teman-teman. Dan bahwa engkau tempatkan dari diri engkau pada tingkat pelayan untuk teman-teman itu, maka engkau ikatkan semua anggota tubuh engkau demi hak teman-teman. Adapun penglihatan, maka dengan memandang pada teman-teman itu dengan pandangan kesayangan yang mereka mengetahui kesayangan itu daripada engkau, engkau pandang padanya segala kebaikan mereka dan engkau membuatkan mata daripada segala kekurangan mereka. Engkau membutakan mata dari segala kekurangan mereka. Tiada engkau palingkan mata engkau dari mereka pada waktu penghadapan mereka kepada engkau dan perkataan mereka bersama engkau. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada tiap-tiap orang yang duduk padanya bagian dari wajahnya. Dan tiada seorang pun yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya, melainkan orang yang menyangka bahwa dialah manusia yang paling mulia pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga majelisnya, pendengarannya, pembicaraannya, kelemah lembutan pertanyaannya, dan penghadapan wajahnya adalah kepada orang yang duduk di sisinya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu. Adalah majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu majelis malu, merendahkan diri dan amanah. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling banyak tersenyum dan tertawa di muka sahabat-sahabatnya dan merasa takjub daripada apa yang dipercakapkan mereka dengan beliau. Dan adalah ketawa para sahabatnya di sisinya itu merupakan senyuman. Karena mereka itu mengikuti perbuatannya dan menghormati kepadanya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendengaran, maka dengan mendengar perkataan teman itu merasa lezat keinaan dengan mendengarkannya, membenarkannya dan melahirkan kegembiraan dengan perkataan teman itu. Dan tidak engkau memotong pembicaraan teman-teman itu dengan penolakan, dengan pertengkaran, masuk memasukkan dan penantangan. Jikalau engkau paksakan oleh sesuatu hal mendatang, maka engkau minta maaf kepada mereka atau meminta izin tidak turut campur. Dan menjaga pendengaran engkau daripada mendengar apa yang tidak disukai oleh mereka. Adapun lisan, maka telah kami sebutkan dahulu hak-haknya. Sesungguhnya, memperkatakan tentang itu akan panjang. Sebagian daripada yang demikian, ialah bahwa tiada meninggikan suara di atas teman-teman. Dan tiada menghadapkan percakapan dengan mereka, kecuali dengan apa yang dipahami mereka. Adapun dua tangan, maka tidaklah kedua tangan itu digenggamkan daripada memberi pertolongan kepada mereka pada segala sesuatu yang dilaksanakan dengan tangan. Adapun dua kaki, maka dengan berjalan dengan kedua kaki itu, sebagai perjalanan pengikut-pengikut, tidak sebagai perjalanan orang-orang yang diikut. Dan tidak mendahului mereka, kecuali sekedar yang didahului mereka. Dan tidak mendekati mereka, kecuali sekedar yang didekati mereka. Dan bangun berdiri bagi mereka, apabila mereka datang menghadapkan diri. Dan tidak duduk, kecuali dengan duduknya mereka. Dan duduk dengan merendahkan diri, di mana saja duduk. Manakala sempurnalah kesatuan, niscaya ringanlah panggungan dari semua hak-hak ini. Seumpama berdiri, meminta maaf, dan memberi pujian. Semuanya itu adalah termasuk hak-hak persahabatan. Dan dalam kandungannya adalah semacam keadaan dari yang asing dan at-takalluf. Apabila telah sempurna kesatuan, niscaya terlipatlah tikar permadani at-takalluf secara keseluruhan. Lalu tidak berjalan melainkan menurut perjalanannya sendiri. Karena segala azab lahiriah ini adalah alamat dari azab-azab batiniah dan kebersihan hati. Dan manakala hati telah bersih, niscaya tidak memerlukan lagi takalluf atau dengan rasa berat melahirkan apa yang di dalam hati itu. Orang yang pandangannya kepada persahabatan makhluk, maka sekali membengkok dan sekali melurus. Dan orang yang pandangannya kepada khalik, niscaya haruslah melurus atau al-istiqomah, zahir dan batin. Batinnya dihiasi dengan kecintaan kepada Allah dan makhluknya. Dan zahirnya dihiasi dengan ibadah kepada Allah dan pengkhidmatan kepada hambanya. Maka sesungguhnya itu adalah bagian-bagian pengkhidmatan yang tertinggi kepada Allah. Karena tiadalah sampai kepadanya, kecuali dengan kebaikan budi pekerti. Dan hamba itu memperoleh dengan kebaikan budi pekertinya derajat orang yang menegakkan sholat, yang berpuasa, dan tambahan dari itu lagi.